khusus pertanyaan tentang permasalahan ta'addud. Masya Allah. Alhamdulillah, amma ba'ad. Ada beberapa pertanyaan, kalau tidak berlebihan kita mengatakan sebuah pertanyaan, karena ada beberapa minta bimbingan. Dan di sini alhamdulillah ada ustaz-ustaz afadil. Semoga mereka hafizahumullah bisa memberikan faedah di ikhwanihim untuk saudara-saudaranya. Ada pertanyaan, dalam mengikuti, menjalani dan mengikuti dakwah salafiyah, akan ditemui berbagai macam cobaan dan rintangan seperti yang telah dijelaskan. Namun dalam menyikapi rintangan dakwah tersebut dibutuhkan sikap yang tepat. Untuk itu mohon nasihatnya, bagaimana menempatkan diri kita agar tidak mencoreng, mengotori dakwah salaf ini. Ikhwani dan akhwati hafizakumullah, seperti yang kita jelaskan di dalam pertemuan di depan, bahwa tidak ada seorang pun yang berusaha mengikuti langkah para nabi dan rasul, mengikuti jalan salafus salih, melainkan akan mendapatkan ujian dan cobaan. Siapakah yang memang benar-benar shadiq, jujur di dalam mengikuti dakwah tersebut, atau yang pura-pura mengikuti dakwah tersebut? Dengan adanya ujian, maka akan jelas mana dia emas yang murni dan mana yang banyak dicampur. Dengan ujian pula, tentu ada yang berhasil dan ada yang gagal di dalam menerima ujian tersebut. Taraulah kita mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam menapaki dakwah ini, maka yakinilah bahwa Allah tidak mengujimu melainkan sesuai dengan batas kesanggupanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memberikan beban kepada setiap orang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, yubtalar rajulu bihasbi dinih, dan setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Bila dalam agamanya itu kuat dan kokoh, maka akan keras ujiannya dari Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Namun bila pada agamanya itu kurang, tipis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Maka disinilah letak harus engkau yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengujimu dengan sesuatu di atas kesanggupanmu. Dan yang kedua yang harus engkau tanamkan pada dirimu, bahwa ujian yang menimpa dirimu dari Allah sebagai bentuk keinginan baik Allah buat dirimu. Rawal Imam Al-Bukhari fi sahihi min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan ujian padanya. Kata para ulama, apakah ujian itu terkait dengan dirinya, terkait dengan keluarganya, atau terkait dengan harta bendanya? Kemudian yang berikutnya, bila seseorang mendapatkan ujian, maka tentu dia akan bisa melihat dirinya sendiri sanggup atau tidak. Bila ternyata dia menemukan dirinya goncang untuk menghadapi sebuah ujian, maka di saat itu engkau butuh kepada bimbingan. Berangkatlah dan datanglah untuk meminta wejangan dan nasihat kepada pembimbingmu yang terdekat, untuk kemudian engkau bisa bersikap menghadapi ujian itu dengan tidak merendahkan da'watus salafiyah yang engkau berada di atasnya. Maka cara yang paling terdekat untuk benar engkau mensikapinya, yaitu meminta bimbingan para ulama melalui lisan para pembina dan para ustadz yang terdekat pada dirimu sendiri. Maka inilah jalan yang paling tepat untuk kemudian engkau bisa menempatkan dirimu ketika menghadapi ujian, sehingga tidak mencoreng dan mengotori dakwah salafi itu sendiri. Namun bila engkau memiliki ilmu dan sanggup bagimu untuk kemudian mencari jalan keluar yang terbaik, maka lakukan. Semoga itu merupakan barakah daripada ilmu yang ada pada dirimu. Maka kesimpulannya, bahwa untuk menempatkan diri ketika mendapatkan ujian dan cobaan akan diselesaikan dengan ilmu al-kitab wa sunnah, ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimanakah sikap kita terhadap orang-orang dekat atau keluarga kita yang menjadi penghalang dakwah salafiyah? Barakallahu fikum. Pertama kali harus diketahui, husnul dhan kepada saudara kita kaum muslimin, mereka menentang da'watus salafiyah, da'wah ahlus sunnati wal jamaah, dikarenakan mereka tidak tahu hal itu. Sehingga ketika engkau mengambil husnul dhan kepada mereka dengan mengambil kesimpulan bahwa mereka belum mengetahui tentang hakikat da'wah ahli sunnati wal jamaah, tugas engkau untuk menyampaikan dan mengajarkan ketidaktahuannya. Satu. Kemudian yang kedua, di dalam engkau menyampaikan dakwah kepada saudaramu sendiri atau keluargamu, jangan sampai engkau menganggap bahwa dakwah ini simsalabim. Harus segera diterima. Kalau tidak segera diterima, keluar vonisan hukuman ahlul bid'ah dan seterusnya. Masya Allah. Jadi barakallahu fikum. Tentu belajar dari perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'i, untuk engkau bisa bersabar dan penuh ta'anni, sehingga bisa jadi keluargamu itu tidak menerima seruanmu dikarenakan akhlakmu yang jelek terhadap mereka, dikarenakan tutur katamu yang tidak bagus terhadap keluargamu sendiri, sehingga mereka bukan tidak menerima ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang engkau sampaikan, namun karena dia melihat dirimu yang sedang menyampaikan itu. Jika orang lain menyampaikan dia kepada dia ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan adab, penuh dengan akhlak, tutur kata yang lemah lembut, akan cepat menerima. Ini yang ketiga. Jangan sekali-kali engkau menganggap bahwa dakwah ini seperti orang yang membolakkan tangannya, harus diterima. Kalau tidak, dihakimi setelah itu. Tidak demikian barakallahu fikum. Seminggu, sebulan, tahun ini belum menerima, berharap tahun depan. Mungkin caci makian terus menghadammu, terus dilontarkan kepadamu. Ingat, pertama kali jadikan caci makian mereka itu sebagai wujud untuk mendapatkan amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaklah engkau benar-benar bersabar di dalam mendakwahkan kebenaran itu sendiri. Kita telah membacakan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika malaikat menawarkan sebuah azab untuk kaum yang menolak dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, aku berharap dari tulang rusuk mereka keluar generasi-generasi yang akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sekarang kedua orang tuamu atau mungkin familimu, sanak keluargamu, dia sebagai orang tua tidak mau menerima dakwahmu, kita berharap dari keturunannya, dari anaknya menerima dakwah itu sendiri. Namun ketika engkau telah keluar baru sekali menyampaikan kebenaran, keluar vonisan, engkau akan memutuskan hubungan. Engkau tidak akan bersilaturahmi lagi kepadanya. Dan begitu seterusnya. Maka bukan demikian pengajaran dari dakwatus salafiyah, dakwatu ahli sunnati wal jamaah. Bila ternyata bertahun-tahun, berbulan-bulan belum diterima dakwahmu, sekali lagi engkau memiliki pemilik dan pemilik dia yang telah memberikan hidayah kepadamu dan yang belum memberikan hidayah kepadanya. Angkat tanganmu, minta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segera dijemput oleh hidayah sebagaimana telah hidayah menjemputmu, sehingga engkau berjalan di atas jalan dakwatus salafiyah. Sungguh ya ikhwani dan akhwati fillah, betapa banyak kisah dan suri tauladan yang mungkin bukan hanya sebagai penentang, namun mendapatkan azab gangguan dari sang ibu dan gangguan dari sang bapak, caci makian, ancaman, pukulan dan seterusnya. Namun dengan kesabarannya, berlinangan air mata di malam hari, berdoa hidayah buat kedua orang tuanya, keluar setahun kemudian, dua tahun kemudian, menjadi pendukung dakwatus salafiyah. Tidak boleh isti'jal, tergesa-gesa di dalam menyampaikan al-haq kepada orang lain. Kalau bukan karena hidayah Allah menjemputmu, maka engkau pula tidak akan bisa duduk di atas dakwatus salafiyah ini. Maka bersabarlah dengan penuh kelembutan untuk engkau menyampaikan hidayah kepada kedua orang tuamu. Semoga dan semoga setelah itu di atas kesabaranmu, kemudian mereka mendapatkan al-hidayah. Wallahu al-musta'an wa alaihi iklam. Menikah adalah salah satu problem bagi syabab salafiyyin. Tolong nasihat ustaz terhadap syabab yang belum mampu secara materi untuk menikah. Tolong nasihat ustaz terhadap akhwat yang mempermahal mahar dan uang belanja untuk acara walimahan. Masya Allah. Problem yang seperti ini tidak hanya kita mengatakan menghantui syabab salafiyun secara khusus di Indonesia atau lebih khusus di Sulawesi. Mungkin Ustaz Ali dan juga Ustaz Fadli mendengar bagaimana problem syabab yang ada di Yaman. Permasalahannya sama. Sesungguhnya ada tibun nabawi yang telah diberikan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj فإنه أغض للبصر من حديث أبو هريرة أو ما نسى. عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يا أخوان. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام. Fa innahu lahu wija. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, bila engkau telah sanggup untuk memberikan ba'ah, ada penafsiran dari kalangan para ulama, sanggup untuk memenuhi lahir batiniah, jima maksudnya. Lain yang lain menafsirkan nafkah lahiriah dan batiniah, maka hendaklah engkau untuk menikah. Hikmahnya adalah agar bisa tertundukkan pandanganmu. Hikmah yang kedua, agar bisa terpelihara kemaluanmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seandainya engkau tidak sanggup, ini yang kita sebut tibun nabawi. Kalau engkau tidak sanggup, gimana ya syabab? hendaklah engkau berpuasa. Maka sesungguhnya puasa ini akan bisa menjadi tameng bagimu. Telah diberikan jalan keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi para syabab. Bila ternyata tidak sanggup untuk menikah, maka ada obatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar engkau berpuasa. Bila ternyata engkau sanggup untuk menikah, jangan tunda-tunda. Nanti kalau sudah hilang persiapannya, kepingin nikah. Kalau tidak ada, manda. Jadi barakallahu fikum, Rasulullah telah menegaskan demikian. Bila datang kesanggupan untuk berkeluarga, segera berkeluarga. Ada fadilah di belakangnya. Kemudian setelah itu, terkait dengan akhwat yang senang mencari mahar yang mahal, saya yakin, atau jangan mengatakan yakin ya, praduga saya mungkin cuma beberapa daerah saja di Indonesia ini yang menaruh harga dan tarif yang paling mahal. Masih ada daerah-daerah yang lain mungkin amat-amat sangat murah. Karena untuk menghilangkan adat istiadat, jangankan di sini ya ikhwan, di Yaman saja Syaikhuna Mukbir rahmatullah alaih, antum tanya kepada Ustaz Ali, selalu memperingatkan masalah ini, mempermudah, tapi memang kebangetan sebuah adat istiadat. Makanya karena itu sebuah adat istiadat, saya membimbing kepada para syabab bahwa mungkin yang mencari tarif yang tinggi cuma beberapa daerah saja di bumi pertiwi ini. Apa bumi pertiwi itu? Di Indonesia ini masih banyak daerah-daerah yang lain yang murah meriah lagi. Bila engkau mengadakan walimah dengan murah, acaranya amat-amat-amat sederhana, mendapatkan insya Allah tidak kalah hebatnya. Saya enggak nakut-nakuti lo akhwat, enggak nakut-nakuti akhwat Sulawesi atau yang sejenisnya. Supaya benar-benar kita melaksanakan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyederhanakan di dalam permasalahan ini. Kalaupun ternyata dalam adat keluargamu seperti yang ada kenyataannya mahal, maka engkau harus berusaha. Jangan kemudian delok-delok, kepingin juga sebagaimana keinginan keluargamu. Ya ukhti fillah, bahwa ikhwanuna salafiyun, mereka adalah hidup penuh dengan kesederhanaan. Walaupun mungkin dia itu bekerja sebagai seorang direktur apa lagi yang lain, fa insyaallah dia lebih senang hidup sederhana. Maka oleh karena itu, karena ada suara-suara sumbang yang sampai kepada telinga segenap asatid, tidak terluputkan kedua telinga yang sedang berbicara, bahwa kepinginnya dengan ikhwan yang kaya raya, masya Allah. Atau kalau bukan ustadz yang dari Yaman atau dari Madinah, gak mau. Wih, keterlaluan banget. Hidayah wa takdir dirimu ada di tangan Allah. engkau menunggu keputusan dan menerima bila diputuskan oleh Allah, bahwa itu merupakan wujud keimanan dirimu dan ketundukan dirimu kepada takdir Rabbmu tabaraka wa ta'ala. Maka sekali lagi saya nasihatkan kepada para syabab yang mungkin memiliki persiapan namun tidak cukup karena terlalu mahal, maka masih ada daerah yang murah padanya dan bisa mencari akhwat 1, 2, sampai 4 saja. Tidak boleh sampai 5. InsyaAllah. Apa nasihat Ustaz kepada kami dalam mensikapi dakwah yang menyelisihi manhaj salafiyah ini, untuk kami jadikan patokan dalam berakhlak terhadap penyeru, da'i, dan orang-orang yang mengikutinya? Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajarkan kita sebuah sikap dalam bentuk peringatan. Peringatannya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha min," jika kalian melihat orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat mutasyabihah, maka ketahuilah itulah yang dimaksud oleh Allah di dalam firman-Nya, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun," orang yang ada di dalam hati mereka penyelewengan dan penyimpangan, fahdaruhum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah kalian dari mereka. Sebuah konsep yang dijelaskan kita oleh ulama una bahwa tidak boleh kita berhusnudzan kepada ahlul bidai. Kita menyebutkan ahlul untuk kemudian kita memperjelas kembali. Tidak boleh seseorang, kata mereka, untuk berhusnudzan kepada ahlul bidai. Sikap kita, kita diajarkan untuk memiliki sifat insaf, penuh keadilan. Bagaimana sikap insaf keadilan di dalam bersikap? Engkau harus membedakan mana dia sebagai seorang da'i ila dhalal dan mana dia hanya orang ikut-ikutan saja, termasuk kezaliman. Bila engkau mensikapi pentolannya sama ketika engkau mensikapi orang yang termakan atau orang yang ikut-ikutan, salah engkau bersikap. Maka engkau harus membedakan agar ada peluang bagimu untuk duduk bersama dia, orang yang terkena fitnah, orang yang termakan syubhat sehingga tidak bisa keluar daripadanya dirinya. Jika engkau mensikapi seperti mensikapi pentolannya, maka engkau tidak lagi akan mengucapkan salam padanya. Bukan lagi malah menambah barakallahu fikum dia untuk kembali, keinginan kembali kepada al-haq, namun akan semakin keras penolakannya terhadap kebenaran. harus engkau mengetahui hal yang demikian. Apalagi kalau engkau ingin menerapkan sebuah sifat al-hajar. Hajar memperingatkan meninggalkan orang tersebut. Ketahuilah ya ikhwani dan akhwati fillah, bahwa al-hajru itu termasuk dari bagian agama dan bagian dari ibadah kepada Allah. Jangan sampai engkau menghajar, meninggalkan saudaramu, tidak menyapa saudaramu, keluar dari aturan-aturan agama. Menghajar, memperingatkan saudara, meninggalkan saudara, tidak menyapa saudara itu adalah sebuah ibadah kepada Allah. Kenapa? Ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah mempraktikkan tidak menyapa, tidak mengucapkan salam kepada beberapa orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Mereka adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Karena itu merupakan sebuah ibadah, maka harus engkau bangun di atas dua landasan. Ikhlas pertama kali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali engkau menghajar saudaramu sendiri untuk menjatuhkan, menghinakan dia, biar tahu rasa sekalian. Hati-hati, engkau akan keluar dari syarat ibadah yang pertama. Engkau harus ikhlas di dalam menerapkan hal ini. Dan yang kedua, harus ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali dalam perkara gesekan kepribadianmu engkau kemudian menjatuhkan hajar padanya, mengatasnamakan agama Allah. Jangan. Engkau telah keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dalam permasalahan khilaf makanan, masalah perut, engkau berusaha menarik sampai berbau agama, letakkan hajar. Hati-hati, hajar itu bagian daripada agama. Bila engkau salah dan keluar dari keikhlasan dan keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akibatnya dan dorornya akan menimpa dirimu sendiri. Perkara yang kedua, setelah kita mengerti kalau hajar, tidak menyapa, mensikapi saudara itu adalah bagian ibadah dan ada syaratnya, yang kedua, harus engkau pahami bahwa ada maslahat padanya. Maslahat kembali kepada Islam dan kaum muslimin, dan maslahat kembali kepada orang yang sedang engkau sikapi. Apa maslahatnya bila engkau bersikap demikian? Dan apa maslahatnya bagi Islam dan bagi kaum muslimin bila ternyata engkau tidak menemukan maslahatnya? Isbir, bersabar ya akhi. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang menyelisihi syariatnya. Mesti akan Allah berbuat, segera atau lambat. Tugasnya engkau bukan sebagai hakim terhadap kaum muslimin, namun tugasnya engkau seperti tugas Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam ini. Maka oleh karena itu, untuk mensikapi dengan cara yang benar, sekali lagi tekunlah engkau belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian mengentengkan permasalahan, kesalahan orang lain. Tidak boleh. Bahkan ketika orang menjelaskan kesalahan seseorang atau jamaah, bahkan para ulama berbicara, dikatakan, wah ini menggibahi orang lain. Saya tanya sekarang, termasuk gibah atau tidak ya akhwat? Tidak. Termasuk gibah atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak termasuk. Apa itu gibah? Zikruka akhaka mal ma yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu sesuatu yang tidak disukai. Ketika engkau menyebutkan ucapan ini, termasuk ghibah atau tidak? Dia enggak suka. Termasuk ghibah. Namun ada ghibah yang disyariatkan dan ada yang tidak disyariatkan di dalam agama Allah. Ketika engkau menjelaskan seseorang atau mungkin sebuah jamaah yang jelas penyelewengannya terhadap syariat Allah, maka itu termasuk ghibah, ghibah yang masyru', yang disyariatkan. Bahkan termasuk seperti yang diucapkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, termasuk dari bab an-nasihah, nasihat bagi kaum muslimin. Namun muncul sekarang kata-kata yang melabrak hal ini dengan mengatakan al-jarh wa ta'dil, jarh dan ta'dil itu haknya ulama. Jadi jangan engkau suka berbicara mengomongkan jamaah-jamaah atau orang lain. La ya akhi, Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup dengan lisannya, kalau tidak sanggup dengan hatinya. Nah sekarang di hadapanmu ada sebuah kemungkaran yang diperbuat oleh saudaramu sendiri. Apa kemudian engkau menunggu asy-syaikh Muhsin Al-Abad misal untuk kemudian menegurnya, mengatakan ini salah, menunggu asy-syaikh Rabi' untuk mengatakan ini salah atau bagaimana? Padahal Rasulullah mengatakan man ra'a, siapapun yang melihat kemungkaran di hadapannya dan dia berilmu bahwa ini kemungkaran, maka wajib untuk dia mengingkari hal yang demikian. Amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ingkarul mungkar memiliki adab dan memiliki akhlak. Syarat yang pertama harus dimiliki adalah ilmu ketika mengingkari sebuah kemungkaran dan maslahat yang akan didapati ketika segera mengingkari kemungkaran itu. Karena ada kaidah, bila mengingkari kemungkaran menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh mengingkari kemungkaran itu. Mengakhirkan pengingkaran terhadap kemungkaran, karena mengakhirkan itu lebih mendatangkan maslahat, maka tidak boleh kita segera mengingkarinya. Wa kaifa dzalik? Bagaimana itu barakallahu fikum? Ketika seseorang datang tiba-tiba kencing di salah satu pojok masjid, apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in? Mereka tahu kalau itu mungkar, mereka segera mengingkarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, bahkan memerintahkan mereka untuk kemudian membersihkannya dan menuangkan air padanya. Setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil orang tersebut dan mendudukkannya, lalu kemudian menegur dan mengingkarinya, dan bermanfaat pengingkaran di saat itu. Kata para ulama mengambil faedah ta'khiru ingkaril munkar, mengakhirkan dalam pengingkaran terhadap sebuah kemungkaran dan mengakhirkan itu lebih mendatangkan maslahat, maka mengakhirkan itu adalah lebih afdal dan lebih utama serta harus. Jadi ini barakallahu fikum bimbingan saya dan nasihat saya agar benar-benar membangun ketika mensikapi sebuah jamaah dari saudaranya sendiri yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau langkah Rasulullah dan para sahabat beliau, harus engkau membangun pengingkaranmu itu di atas al-ilm, sehingga dengannya lah engkau akan terbimbing bersikap dengan penuh keadilan. Bagaimana menyikapi orang-orang yang menentang ahlu sunnah? Apa hukum menumpahkan, sudah tadi kita sebutkan, apa hukum menumpahkan darah kaum muslimin? Bagi pelakunya, apakah dia kafir atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pertama kali menjelaskan bahwa dima darah seorang muslim lebih mahal nilainya dari Baitullahil Haram. Darah seorang muslim nilainya lebih mahal daripada Baitullahil Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam permasalahan ini. Pada dua kesempatan beliau menekankan perkara ini, bahkan setelah akhir memberikan wejangan ditekankan lagi agar yang hadir di tempat ini menyampaikan kepada yang tidak hadir, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi yaum fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah kalian haram, harta benda kalian haram, dan kehormatan kalian haram, sebagaimana haramnya pada harimu ini dan bulanmu ini dan tempat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah menegaskan pada dua tempat. Haji Akbar di saat itu beliau menekankan hal ini untuk mengingatkan betapa besar permasalahan yang terkait dengan darah, kehormatan, dan harta seorang muslim. Namun bila terjadi ternyata ada seseorang membunuh saudaranya semuslim, maka apakah dia menjadi kafir kepada Allah? Wallahu ta'ala a'lam. Selama dia tidak menghalalkan perbuatan itu, maka dia tidak menjadi kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bila dia terjatuh di dalam penghalalan, di dalam menumpahkan darah seorang muslim, maka dia jatuh menjadi kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya ta'addud. Empat lagi. Apa nasihat Ustaz terhadap ummahat yang tidak membiarkan suaminya untuk ta'adud, sementara suaminya insya Allah sudah siap untuk hal tersebut? Jazakumullahu khairan katsiran. Masya Allah. Jadi empat, biar tak kumpul dulu. Ikhwani akhwati fillah hafizakumullah. Mungkin yang pertama kali saya ingatkan dalam permasalahan ini, yaitu kehidupan antara suami istri. Dan kita mengingatkan hal ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar, diperlihatkan kepadaku neraka." Dan kebanyakan penghuninya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nisa, kaum wanita." Agar kaum lelaki agar benar-benar memperhatikan hal ini. Diperlihatkan bagiku neraka, dan aku melihat kebanyakan penghuninya kaum wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim dalam riwayat mengatakan, "Hal yakfurna billah?" Apakah karena mereka menjadi penghuni neraka yang terbanyak karena kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal yakfurnal ashir." Namun mereka menjadi penghuni neraka yang terbanyak karena kufurnya pergaulan bersama suami mereka. Bagaimana contohnya? Bagaimana bentuknya kekufuran pergaulan seorang wanita sehingga menjadi penghuni neraka yang terbanyak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, "In ahsanta ilaiha ad-dahra wa ra'at minka syai'an faqalat ma ra'aitu minkal khaira qat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah permisalan yang karenanya kebanyakan wanita menjadi penghuni neraka. "Bila engkau berbuat baik kepadanya sepanjang masa, lalu sekali dia melihat sesuatu yang tidak disukai, lalu kebaikan sepanjang masa itu dihapus dengan kesalahan sekali, aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik sedikit pun." Ini gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan bahwa ternyata hak kaum lelaki atas kaum wanita adalah amat-amat sangat besar. Sampai-sampai karena salah bergaul bersama suaminya menyebabkan menjadi penghuni neraka yang terbanyak. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan li an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Tidak pernah memakai Rasulullah memakai kata-kata sujud. Walaupun hak kedua orang kepada kedua orang tua, walaupun hak kedua orang tua itu di bawah hak Allah dan Rasulnya, tidak pernah memakai kata-kata sujud dalam kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya. Lau kuntu amiran ahadan li ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Aku akan memerintahkan seseorang istri untuk sujud kepada suaminya, menunjukkan betapa besar hak seorang suami. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, seorang bapak mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan anaknya enggak mau dinikahkan. Sang putri berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi demi Allah, aku tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan hak-hak seorang suami atas istri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "In kana lahu bihi qarah." Kalau seandainya seorang suami itu memiliki luka dan bercucuran darah daripadanya, keluar darah lalu dijilat oleh seorang istri, atau nanah keluar dari dua hidungnya lalu dijilat oleh seorang istri, belum menunaikan hak suaminya sendiri. Menunjukkan betapa besar hak seorang suami. Maka oleh karena itu berkewajiban untuk menegakkan tanasuh di antara keduanya, menegakkan nasihat antara suami dan istri. Jangan sampai engkau sebagai seorang suami menganggap istrimu itu adalah wanita yang diturunkan dari sorga untuk menemanimu, sehingga tidak akan salah. Jangan sampai engkau seorang istri menganggap suamimu itu mungkin dia seorang ustadz kibar wala seterusnya. Engkau menganggap dia adalah seorang malaikat yang diturunkan untuk menemani dirimu. Ketahuilah bahwa dia adalah manusia biasa. Butuh untuk diingatkan, butuh untuk ditegur, butuh mendapatkan nasihat dari sang istri atau sebaliknya. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, semuanya akan bisa teringankan beban kewajiban istri dan kewajiban seorang suami terhadap istri dengan cara belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bila suatu ketika, wahai sang istri, suamimu ingin untuk mencari yang kedua, permasalahan ini, wahai sang bapak, permasalahan yang mungkin amat-amat berat bagi seorang istri di dalam syariat Allah. Tanyakan mereka. Kalau engkau memegang tangannya, ayo kita berjihad ke negeri seberang. Ayo mas, kita berangkat. Dia akan siap untuk menerima seberat apapun beban syariat. Namun bila engkau meminta untuk yang kedua, yaitu ta'addud, saya tidak membayangkan apa yang akan terjadi. Bisa engkau akan dicakar. Kalau tidak bisa berbuat, paling-paling terus teriak menangis. berat bagi seorang wanita permasalahan ini. Kalau seandainya mereka bisa mendemo Rabbul Izzah, mereka akan demo. Karena memang berat bagi seorang wanita untuk memikul amanat yang satu ini. Cukup perjalanan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun bukan berarti kemudian setelah itu seorang wanita kemudian karena tidak sanggup lalu mengingkari sunnah ini. Jangan. Engkau dengan penuh meminta kepada sang suami, "Mas, aku belum sanggup." Kalau sang suami sudah kebelat, akan memberontak sama istrinya. Iya. Lah, kapan sanggupnya? Atau dengan sikap lain, meletakkan urusan kaum wanita di bawah ketiaknya tanpa peduli. Gak punya urusan dirimu untuk mengatur abangmu. Jadi barakallahu fikum. Jangan sampai ya ikhwani fillah hafidhakumullah. Engkau ingin membangun rumah yang baru, engkau menghancurkan rumah yang telah lama engkau bangun dan engkau jaga. Jangan sekali-kali demikian. Dan jangan keburu-buru ya ikhwani. Harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan ketika engkau ingin memikul amanat yang satu ini. Bukan berarti kemudian saya dari majlis ini memberikan angin segar bagi kaum wanita yang tidak mau melepaskan suaminya tahajud. Atau jangan seuzan wahai kaum lelaki untuk nakut-nakuti istrinya. Tidak. Agar benar-benar barakallahu fikum menimbang hal yang demikian. Kalau ternyata istrimu menganjurkan untuk ta'adud, masya Allah, fabiha wa ni'mah. Segera disambut. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti akan meleleh lagi. Jadi barakallahu fikum, kesimpulan saya, nasihat saya kepada ikhwani dan akhwati fillah hafizakumullah, bahwa semuanya itu akan bisa terselesaikan dan ringan serta mudah bebannya apabila kita sama-sama membangun dakwah ini lillahi tabaraka wa ta'ala dengan bersemangat belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, dalam permasalahan yang satu ini tetap kita punya pertimbangan yang jauh ke depan. Jangan sampai kita ingin membangun yang terbaru kemudian menghancurkan yang sudah kita bangun, anak-anak kita yang akan menjadi korban wal-iyazubillah, dan mintalkan buat istrimu sendiri agar ditumbuhkan keridhaan untuk menerima satu sunnah yang berat bagi mereka ini. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan maka datangnya dari diri saya sendiri dan syaitan. Dan bila ada kebenaran, itu datangnya dari Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Dan kekurangan, atau mungkin ada yang belum dijawab, ditanyakan kepada ustaz yang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesanggupan kepada mereka dengan ilmu yang ada pada mereka untuk menyempurnakan dan menambahkan jawaban. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.